ku selamanya. Berpuluh-puluh cobaan hadir mengganggu cinta kita. Hampir saja ku tak sanggup, namun keyakinanku bila berdua melawan badai, semua bisa terlewati. Cinta kita berdua, ku jaga takdirku.